cinta pertama telah tertanam. Rindu dendam semakin dalam, semakin kelam. Indah cinta berakhir duka, mengalung sunyi di buai mimpi. Masa remaja ingatlah sudah. Gapai-gapai kasihanmu.